Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah أمن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya, pembahasan masih seputar penyebutan sebagian keutamaan para sahabat Nabi. Qala Syekh Al-Faqih Habibullah Ta'ala, ayuhal muslim, inna sabba sahabati ridwanullahi alaihim wa takfirahum lam yakul bihi ahadun minal muslimin. Wahai seorang muslim, sesungguhnya mencela sahabat, semoga Allah meridhai para sahabat semuanya, serta mengkafirkan sahabat, tidak ada seorang muslim pun yang mengatakannya. Wa innama awwalu man qala dhalika Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Makir. Sesungguhnya yang pertama kali mengatakan seperti itu, mencela sahabat, mengkafirkan sahabat, adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Makir, seorang yang memang membuat makar terhadap umat ini. Alladhi afsada ala katsirin minal muslimina aqaidahum. Abdullah bin Saba telah merusak banyak dari akidah-akidah kaum muslimin. Kama asbata dhalika al-Kishi ar-Rafidi fi kitabih. Sebagaimana hal itu telah dikuatkan oleh Al-Kishi, seorang penganut Syiah Rafidah, pada salah satu kitabnya. Wa tabi'ahu ar-Rafidu, dan diikuti oleh kelompok Rafidah. Faqalu biqaulihi, maka orang-orang Syiah Rafidah ikut-ikutan, ya, mengikuti ucapan Abdullah bin Saba. Apa ucapan Abdullah bin Saba? Inna sahaba irtaddu illa sab'ata asyara rajulan. Kata Abdullah bin Saba bahwa para sahabat itu semuanya telah murtad kecuali 17 orang. Dan ini tentunya kebatilan yang sangat batil. Kalau kalian tahu, di antara orang-orang yang dinyatakan murtad oleh mereka adalah orang-orang yang Nabi sendiri menyebutkan mereka min ahli jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat yang mereka adalah al-jannah. Apa mungkin seorang yang kafir akan masuk ke dalam surga? Walamma kanat hadhi da'wana syi'ahan lil-yahud, dan dikarenakan tuduhan ini muncul dari orang Yahudi, munculnya tuduhan bahwa semua sahabat Nabi telah murtad kecuali 17 orang, dan ini munculnya dari orang Yahudi bukan dari kaum muslimin. Wajadna ulama as-sunnah la ya'ba'una bitilka da'wah, kita dapati para ulama sunnah tidak mempedulikan tuduhan ini. Li'annahu la mustanada laha, karena tidak ada pegangan yang bisa disandarkan padanya. Illal ida'a lil-islam matiba'il hawa, kecuali memang permusuhan pada Islam dan mengikuti hawa nafsu. Tidak ada hujah atau dalil atau bukti yang membenarkan tuduhan mereka. Bahkan yang ada dalil-dalil yang kuat membantah tuduhan mereka. Jika demikian, maka tidak lain dan tidak bukan vonis mereka terhadap para sahabat, para sahabat telah murtad dari Islam, ini tidak lebih dari memang bentuk permusuhan terhadap Islam dan mengikuti hawa nafsu. Yaqul Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau salah satu murid dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menantu Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi ini imam yang masyhur dalam bidang hadis. Dan bidang hadis, Ibnu Katsir beliau banyak karya tulisnya yang nyebar di kalangan kaum muslimin, di antara ada tafsir Ibnu Katsir. Di antara juga yang bagus tentang sejarah yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi beliau menyebutkan sejarah dari awal penciptaan manusia, kemudian kisah-kisah para nabi, kemudian siratul rasul, kemudian terus ya, beliau menulis sejarah sampai zamannya beliau. Zamannya beliau. Dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, beliau mengatakan, "Wassahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah." Para sahabat semuanya orang yang terpercaya menurut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mereka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Mengikuti Al-Quran dan hadis, dalam beragama ini mengikuti Nabi dan para sahabat dan generasi awal umat ini. Wa amma tawaifu ar-rawafid wa jahluhum wa qillatu aqlihim wa da'abihim anna sahabata kafaru illa sab'ata asyara sahabiyan. Adapun kelompok Syiah Rafidah yang dibarengi dengan kebodohan mereka dan sedikitnya akal mereka, dan tuduhan mereka bahwa para sahabat telah kafir kecuali hanya 17 sahabat, wasammuhum, dan mereka menyebutkan nama-namanya. Di antara nama yang ya disebutkan dari sahabat yang itu tidak murtad, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Al-Miqdad al-Aswad, ya, Salman al-Farisi. Ini di antara sahabat yang tidak dikecuali di antara sahabat yang tidak dinyatakan murtad oleh mereka. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka sahabat-sahabat senior semuanya dimurtadkan. Artinya semuanya dihukumi murtad dari Islam. Waliyadzubillah. Fa huwa min al-hadyan bila dalil. Ucapan itu adalah igoan yang tanpa ada bukti. Orang mengigo, ya orang tidur, bisa dia tidur kemudian dia mengigo. Mengucapkan suatu ucapan yang enggak karuan, enggak jelas. Namanya orang melindur atau mengigau. Illa mujarrad ar-ra'yil fasid, kecuali sekedar ya suatu opini yang rusak, yang muncul dari otak yang rusak. An dhihnin barid wa hawan muttaba, yang berasal dari otak yang dingin. Otak yang dingin itu bukan berarti hatinya tenang, bukan. Ya dari otak yang bebal maksudnya. Dan hawa nafsu yang diikuti. Wa huwa aqallu min ayyurad, tuduhan mereka tidak perlu untuk kemudian untuk dibantah. Artinya sesuatu yang remeh untuk kemudian dibantah. Artinya siapapun dari kaum muslimin yang dia memiliki iman tentu akan bisa membantah persangkaan mereka. Laya Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, Utsman, semuanya dikafirkan. Hatta orang yang bodoh pun dari kaum muslimin, orang yang fasik pun dari kaum muslimin bisa membantahnya. Sehingga tuduhan orang-orang Syarof itu bahwa para sahabat telah murtad, kemudian ini sesuatu yang apa namanya tuduhan yang tidak mendasar. Kemudian kalau kita ingin membantah lebih dalam hanya menghabis-habiskan waktu. Artinya sesuatu yang remeh seperti ini siapapun bisa membantahnya. Wal burhan ala khilafi adhar, dan dalil tentang apa yang justru sebalik dari apa yang mereka tuduhkan itu yang lebih jelas. Kultu, aku mengatakan, kultu di sini Syekh Al-Faqihi. Walaqad sadaqa Ahmad Amin, dan telah benar Ahmad Amin. Ahmad Amin ini salah seorang penulis yang termasuk terkenal, namun juga termasuk salah satu dari orang yang banyak mengedepankan akal daripada dalil. Darallah, ini Ahmad Amin termasuk dari salah satu ya deretan orang-orang yang termasuk dai yang masuk pada deretan orang yang terkadang menyelisih sunnah karena yang mendahulukan akalnya. Idzakul, dimana Ahmad Amin mengatakan, walhaq inna rafdha kana ma'wan yalja'u ilaihi kullu man arada hadmal islam. Yang benar bahwa kelompok Syiah Rafidhah adalah sarang yang bergabung kepada sarang tersebut semua orang yang ingin menghancurkan Islam. Jadi Syiah Rafidhah itu adalah sarangnya semua kelompok yang ingin menghancurkan Islam, siap bergabung di situ. Li'adawatin aw hikdin, karena ada permusuhan atau kedengkian kepada Islam. Wa man arada yudkhila ta'alim abaihi, demikian pula Syiah Rafidhah adalah sarang bagi semua orang yang ingin memasukkan pengajaran-pengajaran dari nenek moyangnya. Min yahudiyatin wa nasraniyatin wa zardashtiyatin wa hindiyah, baik itu ya agama Yahudi, Nasrani, Zardashtiyah atau Hindu. Wa man kana yurid istiqlala biladihi wal khuruj an ala mamlakatihi, demikian pula semua orang yang ingin istiqlal biladihi, ingin agar negerinya itu merdeka, ya, merdeka dari ya tuntutan agama, merdeka menurut mereka, yakni orang berbuat semaunya sendiri. Wal khuruj ala mamlakatihi, dan ingin keluar dari kerajaannya. Intinya semua orang ingin bebas berpikir, ingin bebas berbuat, ya gabungnya dengan orang-orang Syiah Rafidhah. kullu haula'i yattakhiduna hubba ahlal bait sitaran. Semua mereka menjadikan cinta kepada keluarga Nabi sebagai tameng saja. Yad'una wara'ahu kullama sya'at ahwa'uhum, yang mereka letakkan di belakang itu apa yang mereka maui dari hawa nafsunya. Jadi slogan cinta kepada keluarga Nabi ini hanya sekedar tameng saja, supaya ajakan mereka itu disambut oleh masyarakat, siapapun orang ya akan tersentuh hatinya ketika misalnya ada apa namanya informasi bahwa keluarga Nabi disakiti, keluarga Nabi dihina, haknya dirampas. Padahal tidak seperti itu. Ini hanya karangan dari mereka saja. Mereka menjadikan keluarga Nabi sebagai kambing apa namanya tameng saja untuk sampai kepada tujuan mereka yang busuk. Untuk sampai kepada tujuan mereka yang busuk. Ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup, itu sudah kerasa ini ada pergerakan orang yang mencurigakan. Sudah ada pergerakan orang mencurigakan. Bahkan di zaman Ali sendiri muncul kelompok gulat, di mana sampai pada tingkatan mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka ketika dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib akan kebatilan keyakinan mereka bahwa ilah yang sungguhnya adalah Allah, mereka tetap anta ilahuna, engkau ya Ali Tuhan kami. Setelah nasihat demi nasihat dilakukan, ternyata mereka kekeh di atas kekufuran. Ali bin Abi Thalib pun memanggil ya pengawalnya Yaban Makombar. Ali pun menyuruh mereka untuk menyuruh Kombar untuk membakar mereka. Membakar mereka, ketika mereka dibakar bukannya mereka takut, malah mereka senang. Mereka semakin yakin bahwa Ali itu adalah ilah. Karena tersebut dalam hadis, la yu'adzib binar illa rabbuna. Tidak boleh mengadab, menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah. Padahal hadis itu benar, tapi bukan sepertinya mereka maksud. Kata Ali bin Abi Thalib, inni lamma ra'aitul amra amran munkaran ajastu nari wa da'audu kumbro atau kombaro. Ketika saya melihat perkaranya sudah perkara yang sangat keji, mungkar, masa menuhankan orang, saya pun nyalakan api dan saya panggil Kombar. Kombar itu pengawal Ali. Artinya mereka dibakar oleh Ali dalam keadaan ya hidup, kemudian mereka mati. Ibnu Abbas waktu itu tidak hadir pada proses pembakaran itu. Namun ketika diberitahu tentang pembakaran itu, Ibnu Abbas mengatakan, kalau itu saya, bukan saya bakar, tapi saya bunuh. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuduh. Orang yang murtad, bunuhlah. Karena orang yang menuhankan makhluk, berarti dia telah kafir. Kalau dia seorang muslim, berarti dia telah murtad dari Islamnya. Rasul mengatakan, man baddala dinahu faqtuduh. Orang yang dia murtad, maka bunuhlah. Ali bin Abi Thalib juga pernah beliau berkhutbah di atas mimbar Kufah, karena pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu di Kufah. Sebelumnya di sana Abu Bakar, Umar, Utsman, pusat pemerintahnya itu Madinah. Kemudian ketika di zaman Ali diboyong, ya istana dan pusat pemerintahannya di Kufah. Melihat waktu itu Madinah tidak kondusif, banyak pemberontak berkeliaran, dan Ali bin Abi Thalib memandang kayaknya tidak bisa untuk ya kemudian beliau dan para stafnya menjalankan roda pemerintahan di daerah yang waktu itu ya tidak kondusif. Maka beliau memboyong pusat pemerintahannya dari Madinah ke Kufah. Sahabat Ali bin Abi Thalib tadi, beliau merasa ada pergerakan orang yang mencurigakan. Di antaranya adalah adanya orang-orang yang menjadikan keluarga Nabi sebagai tameng untuk untuk meraih simpatik hati masyarakat, maka Ali pun mengatakan, tidaklah sampai berita pada saya ada seorang melebihkan saya di atas Abu Bakar, kecuali saya akan cambuk dia. La yufadiluni ahadun ala Abi Bakri illa jallattuhu jaldan muhtari. Tidak ada seorang pun yang melebihkan saya di atas Abu Bakar, kecuali akan saya cambuk dia. Seperti dicambuknya orang yang membuat tuduhan. Ayuhal muslim, inna haqqa sahabati ala al-ummat al-islamiyah adhimun jiddan. Wahai seorang muslim, sesungguhnya hak sahabat atas umat Islam ini sangat-sangat besar. Fahum qudwatuna, mereka adalah teladan kita. Rasulullah SAW, jauh-jauh hari sebelum terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini, beliau sudah memberitakan dan menyiarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi sekian golongan, sebagaimana umat Yahudi dan Nasara pun terpecah sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan dari golongan tersebut yang selamat, yaitu mangkana alaihi ana wa ashabi, yaitu orang-orang yang dia mengikuti apa yang saya dan para sahabat saya ada pada hari ini. Jadi para sahabat adalah teladan kita. Wa humul ladina naqalu lana alkitab wa sunnah. Mereka-merekalah yang telah menukil kepada kita, membawa kepada kita Alkitab dan Sunnah. Yang dengan ini manusia, mereka dimuliakan. Dengan mengikuti Alkitab dan Sunnah, mereka dimuliakan oleh Allah SWT. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka menjalankan pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk menyampaikan agama ini. Orang yang hadir mendengar pesan-pesan dari Nabi diminta untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika haji wada misalnya, yang waktu itu dihadiri oleh ratusan ribu sahabat, namun juga ada tidak hadir. Ada juga mungkin kaum yang nanti akan datang yang mereka enggak menyaksikan. Rasul mengatakan, liyuballigh asy-syahid minkumul ghaib. Dalam orang yang menyaksikan, mengikuti prosesi haji ini bersama saya, dalam dia menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan seperti itu kenyataannya para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka sepeninggal Nabi, mereka berpencar ke berbagai negeri. Ada yang ke Kufah, ke Basrah, ke Syam, ada yang ke Yaman, ke Mesir. Mereka bukan tidak tahu keutamaan Mekah dan Madinah. Mereka bukan tidak tahu besarnya ibadah salat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram tahu. Namun mereka tahu pula besarnya tanggung jawab yang dipikul di atas pundak mereka untuk menebarkan agama ini. Mereka dalam menebarkan ajaran Islam ini qaulan wa fi'lan, baik secara ucapan atau secara perbuatan. Perbuatan pun, perilaku sehari-hari pun mencerminkan dari apa yang mereka telah serap dan mereka timba dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dahulu para tabi'in, mereka sangat memperhatikan para sahabat, tak tutur katanya, perbuatannya. Karena mereka tahu ucapan sahabat dan perilaku mereka tentu mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Meskipun para tabi'in tidak melihat Nabi, namun mereka melihat orang yang melihat Nabi. Ibnu Mas'ud misalnya, orang yang dikatakan perilakunya persis seperti Nabi. Cara bicaranya, cara jalannya, sifat-sifatnya persis seperti Nabi alaihi assalatu wassalam. Mereka, para sahabat, menjalankan pesan dari Nabi untuk menebarkan agama ini. Di antaranya mereka terkadang mencontohkan kepada para tabi'in tata cara ibadah. Ya, misalnya Utsman bin Affan meminta kepada pembantunya itu Hamra untuk mendatangkan air wudu. Kemudian Utsman pun membasuh kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu seperti yang dia lihat dari Nabi. Disaksikan beliau oleh para oleh muslimin. Beliau mengatakan hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu. Seperti ini saya melihat Rasul berwudu. Ini beliau mencontohkan wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ini juga mencontohkan salatnya Nabi. Ya. Anas bin Malik misalnya. Beliau pernah salat pakai sendal, kemudian ditanya apakah Rasul seperti itu, kata dia iya. Pernah juga Anas bin Malik salat di atas kendaraan ya tanpa menghadap kiblat. Ya, waktu itu salat sunnah di atas kendaraan ketika bepergian ya kan. Tidak menghadap kiblat. Ketika ditanya kalau saya tidak melihat Nabi melakukan seperti ini, saya pun tidak akan lakukan. Artinya saya melakukan seperti ini karena saya melihat Nabi melakukannya. Ini juga dari sekian banyak contoh bahwa para sahabat mereka menyampaikan ya agama ini, apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu, dan mereka timba dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min huna yajibu ala kulli muslimin wala siyama syabab minhum. Dari sini wajib atas setiap muslim, terlebih para pemuda muslimin alladzina yatasayyaduhum a'da'ul Islam, di mana musuh-musuh Islam itu ingin menjebak para pemuda muslimin. Iya, para pemuda memang semestinya mereka mendapat perhatian khusus karena mereka dari sisi kesemangatan, ya dari sisi umur, ya sangat butuh untuk dibimbing. Jangan sampai para pemuda ini salah barut atau salah bimbingan. Sebagai salaf dahulu mengatakan, idza ra'aita syaba yansha'u ma'a ahli sunnati farjuhu. Kalau Anda melihat seorang pemuda tumbuh bersama ahli sunnah, harapkan masa depannya. Wa idza ra'aita syaba yansha'u ma'a ahli al-bid'ati fala tarjuh. Kalau Anda melihat seorang pemuda awal tumbuhnya bersama ahli bid'ah, jangan kamu harapkan. Artinya sulit untuk diharap. Karena seorang itu tergantung bagaimana di awal tumbuhnya, di atas apa. Umumnya seperti itu, walaupun tentu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda menjadi bidikan musuh-musuh Islam. Karena merekalah yang siap untuk melakukan revolusi dan perubahan. Sehingga kalau mereka digiring oleh orang-orang yang jahat, digiring oleh orang-orang yang salah pemikirannya, ya seperti apa yang terjadi di masa Utsman, di mana orang-orang bodoh dari para pemuda-pemuda digerakkan untuk menggulingkan Utsman bin Affan. Digerakkan oleh Abdul bin Sabit untuk menggulingkan Utsman. Di zaman Ali muncul para pemuda-pemuda bodoh yang mereka justru memerangi Ali dan kaum muslimin, yaitu kelompok Khawarij. Sehingga perhatian salaf terhadap para pemuda sangat besar sekali. Terlebih kalau kita melihat sejarah, umumnya sahabat Nabi itu para pemuda. Umumnya sahabat Nabi para pemuda. Adapun orang-orang Quraisy yang sudah tua, mereka sudah mendarah daging kekafirannya. Sudah mendarah daging taklid mereka kepada nenek moyangnya, susah. Sehingga orang-orang yang banyak menerima perubahan dan menerima dakwah ini umumnya adalah para syabab, para pemuda. Coba kalian baca juga dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan tentang 7 pemuda yang beriman. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Tahta sitari taqiyah. Para pemuda menjadi target untuk dijerat oleh mereka, terutama orang-orang syiaraf itu, di bawah tirai taqiyah. Taqiyah ini salah satu triknya orang-orang Syiah untuk menjebak orang agar orang mau masuk ke kelompok mereka. Orang-orang Syiah kalau masuk ke lingkungan Ahlussunnah, mereka muji-muji Abu Bakar, muji-muji Umar, muji-muji para sahabat. Kemudian menampakkan kebaikan, menampakkan ya kedermawanan. Nah, ketika orang itu sudah ikut, baru dimasukkan. Abu Bakar gini, Umar gini. Akhirnya ya orang terbawa. Jadi awalnya mereka itu dalam menjebak ya para pemuda, mereka menambahkan seolah-olah mereka itu ahlu sunnah, mereka itu cinta pada sahabat, cinta kepada ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mereka juga ya terkadang di asidana, ya kemudian juga sebagian pemuda ya naudzubillah kemudian digiring kepada nikah mut'ah, kawin kontrak, yang kalau sudah seperti itu mereka susah untuk keluar. Ayaqra'u kullama yattasiru bi salafihim alladziina hum qudwatuna. Wajib bagi setiap muslim, terlebih para pemuda, untuk membaca semua apa yang terkait dengan salaf mereka, dengan salaf pendahulu kaum muslimin, karena merupakan kewajiban kita untuk mencintai para salaf dan mengikuti mereka. Dan tidak akan mungkin kita bisa mengikuti mereka kalau kita tidak tahu kehidupan mereka. Allah SWT memuji kaum Muhajirin dan Ansar dan memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Apa mungkin orang bisa mengikuti Muhajirin dan Ansar kalau tidak tahu ya sifat-sifat mereka, ibadah mereka, akidah mereka? Maka sudah semestinya generasi umat ini selalu membaca ya sejarah mereka agar bersambung generasi ini dengan generasi pendahulunya, dan agar orang yang belakangan menjadikan para pendahulu sebagai teladan. Wahum safatu hadil umma al-mukhtarah di suhbati nabiihim. Mereka para sahabat adalah pilihan umat ini. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Liarifu haqqahum alaihim, agar umat ini ngerti kewajiban terhadap para sahabat itu apa. Walan tafluh atawalan tuflih ummatun tanakkarat risalafiyah as-salih, dan tidak akan mungkin sukses satu umat pun yang ya mengingkari para pendahulunya salih. Ketika ada keterputusan dan ketika tidak ya nyambung antara generasi belakangan dengan generasi pendahulu, maka ini alamat ya kehancuran. Apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita dari kejayaan, dari kemuliaan, bisa menguasai negeri-negeri, kemakmuran hidup mereka rasakan, kedamaian, kenyamanan mereka rasakan, tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan kita meniru dan mencontoh mereka. Kejayaan yang pernah didapat oleh pendahulu umat ini tidak akan mungkin bisa kita raih kalau kita tidak mengikuti mereka. Nas'alu ta'ala an yaj'alana mimman qala Allahu fihim. Kita memohon pada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang Allah sebutkan tentang mereka. Walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Dan janganlah kau jadikan pada hati kami, ya Allah, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah zat yang penyantun lagi penyayang. Jadi kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Al-wasiyah bihifdhi huquqi sahabah وهدف الطاعنين فيهم وبيان زيف دعوى الرافضة في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. Wasiat untuk menjaga hak-hak para sahabat, serta apa tujuan orang yang mencela sahabat, dan penjelasan tentang kebatilan tuduhan orang-orang Syiah Rafidah tentang warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Faqad sabaqa al-hadith an wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi ridwanullahi alaihim وبحفظ حقوقهم وما يجب على الأمة الإسلامية تجاههم بقوله تعالى في وصف المؤمنين بعد ذكره للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. طيب كتاب ini sebenarnya tadinya adalah ceramah yang beliau sampaikan di salah satu stasiun radio di Saudi Arabia, yang itu apa namanya berseri, sehingga terkadang ada pengulangan ketika misalnya pada pertemuan berikutnya diulas kembali apa pada pertemuan sebelumnya. Ini aslinya adalah suatu ceramah yang disiarkan di salah satu stasiun radio di Saudi Arabia, kemudian ditranskrip, ya dibukukan, sehingga ketika pertemuan ya setelahnya biasanya mengulas kembali apa yang sebelumnya telah disebutkan sebagai bentuk murojaah, dan supaya apa yang akan disampaikan tadi nyambung ya dengan sebelumnya. Ya kalau itu pertemuan setiap hari, kalau ini pertemuannya setiap setengah bulan sekali, seminggu sekali atau dua bulan sekali, mungkin orang sudah lupa kan. Butuh di murojaah, diingatkan kembali apa pertemuan sebelumnya, sehingga ketika Syekh menyampaikan nanti akan ada orang masih terikat, oh ya, nyambung dengan yang sebelumnya. Taib. Walima naqalnahu anis sahabah alladina ta'akhirat afaduhum hatta zaharat afkar Abdullah ibn Sabah alladhi badaruha dita'ni ala sahabah. Dan apa yang telah kami sebutkan pula dari para sahabat, terutama yang wafatnya mereka akhir-akhir, sampai muncul pemikiran Abdullah bin Sabah yang dia tebarkan pemikiran itu untuk mencela para sahabat. Ketahuilah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam jauh-jauh hari sudah mengkhabarkan bahwa orang yang hidup sepeninggal beliau nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, terutama yang mereka wafatnya akhir-akhir, mereka merasakan betul apa yang Nabi khabarkan. Di antara itu, kemudian juga adanya penguasa yang mereka egois, hanya mementingkan diri mereka sendiri. Adanya kecintaan atau adanya fanatik, ya, fanatik kepada kelompok tertentu dirasakan terutama oleh sahabat yang wafatnya itu agak akhir-akhir. Salah satu contoh, seorang gubernur yang kejam bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bagaimana dia mencerca sahabat Anas bin Malik dengan cercaan yang luar biasa. Wahai Anas, kamu itu orang yang pelin-pelan. Dulu kamu, ya, ketika zaman Utsman sama Utsman, zaman Ali sama Ali, intinya dianggapnya orang pelin-pelan. Intinya dicela dengan sekian banyak kesalahan, kemudian Anas bin Malik melaporkan hal ini kepada Amirul Mukminin Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Hajar bin Yusuf. Sebenarnya menulis surat kepada Anas bin Malik. Ya. Pak Anas bin Malik, seorang yang punya kedudukan, dia adalah pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya ada orang Yahudi atau orang Nasoro, di tengah-tengah mereka ada muridnya Nabi Musa, di tengah-tengah mereka ada muridnya Nabi Isa, kayak apa dimuliakannya? Kayak apa dielulukannya, dihormatinya? Lah ini kok Anas bin Malik direndahkan? Maka dia pun, Abdul Malik bin Marwan berkirim surat pada Hajjaj mengancam. Maka Hajjaj yang orangnya kejam, bengis ketika dia dapat surat itu, gemetar dia, takut dia. Intinya dia harus minta maaf kepada Anas bin Malik. Jangan terulang kembali. Ini sahabat Nabi, ini pembantu Nabi. Tidak boleh disakiti. Kalau umat-umat yang lainnya, kayak apa ada? Ya ada orang di tengah-tengah mereka, sahabatnya Nabi Musa, kayak apa dimuliakannya oleh orang Yahudi? Kalau ada seorang tuh sahabatnya Nabi Isa, kayak apa dimuliakannya oleh orang Nasoro? Nah ini sahabat Nabi yang masih tersisa. Yang lain sudah pada meninggal, kok diperlakukan seperti itu? Takut tuh Hajjaj bin Yusuf. Disebutkan, waktu qala Ibn Abbas, la tasubbu ashab Muhammadin, fa inna Allah qad amarakum bil istighfar lahum, wa qad alima innahum sayaqtatidun. Qad Ibn Abbas, janganlah kalian mencela sahabat Muhammad. Sungguhnya Allah telah perintahkan kalian untuk memintakan ampun kepada untuk mereka. Padahal Nabi tahu bahwa mereka akan terjadi peperangan di antara mereka. Terjadi peperangan, perang Jamal, perang Siffin. Itu karena memang ijtihad, ya. Intinya Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang siapapun untuk mencela sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga Abdullah bin Sabah inilah orang yang awal-awal menebarkan bibit kebencian pada para sahabat, kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain. Termasuk tadi Hajjaj bin Yusuf. Ini sebenarnya penguasa yang kontra dengan apa namanya Abdullah bin Sabah sebenarnya. Kalau Abdullah bin Sabah itu dia mengunggulkan dan di bawah tameng mencintai keluarga Nabi, beda lagi Hajjaj bin Yusuf. Benci dengan keluarga Nabi. Bahkan Ibnu Mas'ud, ya, dihukumi kafir, dihukumi. Bahkan kata dia, kalau saya ketemu Mas'ud sudah banjir darah dia. Artinya baik ini atau ini semuanya batil. Karena barakallahu fikum, ulama mengatakan munculnya kelompok-kelompok menyimpang di tengah-tengah muslimin itu banyak sebab. Di antaranya adalah raddul batil bil batil. Membantah alul batil tapi dengan cara yang batil. Membantah alul batil tapi dengan cara yang batil pun terjatuh ke dalam kebatilan. Munculnya kelompok Murji'ah itu karena waktu itu deras sekali, ya, pergerakan orang-orang Khawarij. Di mana orang-orang Khawarij itu mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka muncul kelompok Murji'ah menghadang derasnya dan apa namanya gerak laju mereka dengan memunculkan pemahaman selama orang itu beriman, dosa kayak apapun tidak akan mempengaruhi keimanan, sempurna imannya. Ini juga batin. maka muncullah kelompok Murji'ah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tengah-tengah antara itu. La ghulu, ya, la ifrat wala tafrid, tidak berlebihan dan tidak ngurang-ngurangi. Ibarat susu kambing, susu kambing yang itu keluar antara tai dan antara darah. Susu itu kan keluarnya min baini farsin wa damin, keluarnya itu antara dam wa fars, antara kotoran dan darah keluar. Labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi Ahlus Sunnah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bidikan semua kelompok, ya, baik kelompok yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, baik mereka kelompok yang berlebih-lebihan atau yang mengurangi, itu Ahlus Sunnah serang, ya, dari berbagai sisi. Tapi tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut, karena Allah SWT sudah menjanjikan, ya, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya, sungguh kami akan membela rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan nanti di yaumul kiamat. Allah juga mengatakan wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguhnya tentara kami pasti mereka akan menang. Demikian pula firman Allah SWT, in tansurullaha yansurkum, kalau kalian membela agama Allah, Allah akan bela kalian. Jadi makar apapun dari al-batil semuanya lemah di hadapan kekuatan Allah SWT, karena mereka semuanya, ya, mengikuti jalannya syaitan. Allah SWT mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.